هي من مقتضياتها ومن موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها. Yang mana hal tersebut akan melahirkan penghambaan seorang hamba kepada Allah, yang akan melahirkan ilmu seseorang kepada Allah, yang akan melahirkan mengenalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza muttaridun fi jami'i anwa'il ubudiyyah. Dan hal ini mengenal nama Allah, setiap nama-nama dan sifatnya, melahirkan berbagai macam bentuk penghambaan. Muttaridun fi jami'i anwa'il ubudiyyah, mencakup segala macam bentuk penghambaan. Alal qalbi allati al qalbi, baik ibadah, penghambaan yang terlahir dari hati, sebagaimana perasaan takut, harap, tawakal, bergantung, ataupun penghambaan ibadah yang terlahir daripada anggota tubuh seperti berjihad, bersedekah, salat, menyambung silaturahmi dan seterusnya. Wa bayanu dzalika, dan penjelasan hal ini, annal 'abda idza 'alima bi tafarrudir rabbi ta'ala bidzurri, contohnya jika seseorang hamba mengetahui hanya Allah semata yang dapat mendatangkan mara bahaya. Makhluk tak mampu mendatangkan mara bahaya, petaka bencana. Wa naf'i wal ata', ketika seorang tahu hanya Allah semata yang dapat mendatangkan manfaat, hanya Allah semata yang dapat mendatangkan berbagai macam bentuk anugerah dan pemberian. Wal man'i wal khalqi war rizqi, ketika dia tahu hanya Allah semata yang dapat menahan apa yang dia hendak tahan. Allah Subhanahu wa taala semata yang mampu menciptakan seluruh makhluk, memberikan rezeki, wal ihya wal imatah, ketika dia tahu hanya Allah semata yang mampu menghidupkan, yang mampu mematikan. Fa inna dzalika yuthmiru lahu 'ubudiyyatat tawakkul 'ala Allah, maka pemahaman seperti ini akan melahirkan dari dalam dirinya sifat penghambaan diri kepada Allah berupa tawakal yang penuh. 'Ala Allahi batinan, tawakal yang penuh kepada Allah. Walawazim at-tawakkul wa thamaratihi zahiran, akan melahirkan sifat tawakkul yang terhujam dalam dirinya, dan akan melahirkan sifat tawakkul tersebut dalam anggota tubuhnya yang zahir. Ini mengenal ya nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah, dialah pencipta, dialah pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, mendatangkan mudarat, maka akan melahirkan sifat seseorang hanya pasrah bergantung kepada Allah tabaraka taala. Maka hilanglah ketergantungannya kepada makhluk, karena makhluk tidak akan dapat mendatangkan manfaat, tidak pula menolak mudarat, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Untuk apa kita bergantung kepada makhluk? Yang berhak kita bergantung kepada Allah Jalla wa'ala, pencipta, pengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, memberikan manfaat, memberikan mudharat, menghidupkan, mematikan. Dialah Tuhan yang kita wajib bergantung kepadanya. Maka dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini, melahirkan diantaranya adalah sifat tawakal kepada Allah luar dan dalam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa tawakkal, bertawakkallah kalian, alal hayyi alladhi la yamud, kepada Tuhan yang hidup tak pernah mati. Bertawakal atau bergantung kepada manusia adalah merupakan pergantungan yang begitu rapuhnya, karena manusia makhluk yang lemah. Bergantung dengan pejabat, ketika dicabut jabatannya habis. Bergantung dengan orang kuat, ketika hilang kekuatannya maka habis binasa. Bergantung dengan apa? Apapun tempat bergantung makhluk begitu lemahnya. Apalagi bergantung dengan Tuhan-Tuhan selain Allah yang batil. Bergantung dengan kuburan-kuburan yang dipuja, diminta. Bergantung dengan patung-patung, bergantung dengan jin, bergantung dengan macam-macam. Karena semua makhluk ini yamut, mati. Tapi Allah al-hayy, dialah Tuhan yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tak pernah mati. Maka Allah mengumpamakan orang-orang musyrik yang bergantung kepada Tuhan-Tuhannya yang begitu lemahnya. Tuhan-Tuhan berupa berhala-berhala dipuja, patung-patung yang dipahat, yang tak mampu menapi lalat ketika datang, ya, mengotorinya. Allah mengumpamakan mereka yang menjadikan tuhan-tuhan seperti ini, ya, bagaikan orang-orang yang membangun rumahnya dari sarang laba-laba. Kata Allah SWT, kamathal ankabut ittakhadhat baitan. Perumpamaan orang-orang musyrik yang menjadikan tuhan-tuhan dari selain Allah SWT yang mereka jadikan sebagai tempat bergantung, bagaikan perumpamaan laba-laba yang membuat sarang, yang dia mengira begitu kuatnya sarangnya. Padahal Allah mengatakan, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya selemah-lemah sarang adalah sarang laba-laba. Terkena angin dia putus, terkena ranting dia putus. Maka begitu jugalah ketergantungan makhluk kepada makhluk lainnya. Karena itulah kita diperintahkan bertawakal kepada siapa? Kepada Tuhan Al-Hayy yang Maha Hidup, Alladzi la yamut. Tuhan yang tak pernah mati. Wasabbih bihamdih. Karena itulah Tuhan yang Maha Hidup dan tak pernah mati ini layak untuk disucikan. Adapun makhluk disucikan, dikultuskan, makhluk hina, kotor. Subhanallah. Ya, makhluk yang dipertuhankan kotor, hina. Isa bin Maryam sama dengan makhluk lainnya. Dari sisi kemanusiaannya, dia makan, dia minum, demikian juga ibunya. Apa kata Allah? Kana ya'kulani ta'am. Kedua-duanya makan dan minum. Konsekuensi makhluk yang makan dan minum akan melahirkan apa? Orang yang makan dan minum pasti dia butuh untuk mengeluarkan apa? Kotoran. Bagaimana layak dijadikan Tuhan? Makhluk yang makan, minum, butuh makan, butuh minum. Jika tak makan, dia kelaparan. Tak minum, dia kehausan. Ketika makan, minum, dia butuh mengeluarkan apa yang dia makan dan apa yang dia minum. Sisa-sisa kotoran tersebut. Apakah ini layak dijadikan sebagai Tuhan? Yang dia mati dan kedua-duanya telah mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasabbih bihamdi." Tuhan seperti ini layak disucikan. Bertasbihlah, pujilah dia. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Tuhan seperti ini yang hidup tak pernah mati, Tuhan yang mengetahui segala macam dosa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah tidak mengetahui apa yang di luar dirinya. Subhanallah. Bahkan para rasul pun tidak mengetahui perkara gaib kecuali apa-apa yang Allah singkap kepada mereka sedikit daripada ilmu tersebut. Subhanallah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakkallah engkau wahai Muhammad kepada Tuhan Al-Aziz yang Maha Perkasa. Tempat yang layak kita bertawakal kepadanya, Tuhan yang Maha Perkasa. Tidak ada makhluk dapat mengalahkan keperkasaan Allah. Raja-raja binasa, Allah wafatkan, Allah matikan. Mana Fir'aun dengan kebesarannya? Hancur. Mana Namrud dengan kebesarannya? Binasa. Semua binasa. Raja-raja yang zalim dari zaman ke zaman, hancur binasa. Tak mampu mengalahkan kekuasaan Allah SWT. Begitu dahsyatnya kekuasaan Fir'aun sehingga menjadikan diri sebagai Tuhan, habis, hancur binasa. Wa tawakkal 'alal 'aziz, karena itulah bergantunglah engkau, bertawakallah kepada Tuhan yang Maha Perkasa. Bukan hanya sekedar dia Maha Perkasa, terkadang orang jika memiliki sifat perkasa kuat, ya, maka dia pongah, sombong, menzalimi manusia. Tapi Allah Al-'Aziz Ar-Rahim. Bergantunglah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang memiliki sifat rahmat, Tuhan yang Maha Penyayang. Meskipun dia punya kekuasaan yang mutlak, keperkasaan yang kuat, yang dahsyat, tapi memiliki sifat rahmat kepada makhluknya. Dia tidak akan pernah semena-mena kepada makhluknya, apalagi menzalimi makhluknya. Bergantunglah kepada Tuhan seperti ini. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, dalam surah An-Nisa ayat 81, Rabbul Masyriqi wal Maghribi, dialah Tuhan pemilik timur dan barat. Tidak ada makhluk yang memiliki timur dan barat. Sebagian raja-raja menguasai daerah timur dan tidak sepenuhnya. Sebagian penguasa-penguasa menguasai daerah barat dan tidak sepenuhnya. Dan semua kerajaannya, kekuasaannya adalah pinjaman, pemberian Allah yang Allah cabut. Raja-raja dari timur binasa, raja-raja dari barat binasa, tapi Allah tidak. Karena itulah Allah mengatakan Rabbul Masyriqi wal Maghribi, Dialah Tuhan pemilik timur dan barat. La ilaha illahuwa, Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia semata. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Tuhan seperti ini sebagai wakil, penolong bagimu, pemelihara bagimu, penjagamu. Bergantunglah kepadanya. Dalam surat Muzammil ayat ke-9. Lalu Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 21, wa tawakkal 'alallah, bergantunglah kepada Allah, wa kafa billahi wakila, cukuplah Dia semata sebagai wakil, pemelihara, penjagamu. Wa idza 'alimal 'abdu, ketika seorang hamba tahu, bi annallaha sami'un basirun 'alim, Dia mengetahui Allah adalah zat yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. La yakhfa alaihi mithqalu dharrah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sekecil apapun. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kadang-kadang kita jatuh kunci, pening kepala mencari kunci tersebut, padahal tak jauh tempatnya, jaraknya tak jauh. Sadar kita antara satu tempat dengan tempat lain, nyari kunci setengah mati. Subhanallah. Apalagi yang lebih kecil daripada kunci, jatuh peniti setengah mati, jatuh jarum setengah mati kita mencarinya. Tapi Allah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa 'alaihi mithqalu dharrah fis samawati wal ard. Sekecil apapun yang di langit di bumi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya tampak, Allah ketahui, Allah lihat, Allah mendengar. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ, ketika Dia mengetahui, Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha mendengar, maha melihat, tidak ada tersembunyi baginya. Dan Dia pun tahu Allah adalah zat yang mengetahui mata-mata yang berkhianat, tatkala berkhianat, mata yang melirik kepada pemenangan yang haram, Allah mengetahuinya. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ, Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat ketika lewat pandangan-pandangan haram, ya, maka Dia melirik, satu lirikan yang Dia toreh, yang Dia tolehkan, Allah mengetahuinya. Allah tahu mata-mata berkhianat. Dia buka gadgetnya, Dia buka Androidnya, muncul gambar-gambar dan Dia nikmati gambar-gambar yang haram tersebut. Allah mengetahui itu mata berkhianat. Ketika Dia tutup pintu rumahnya, tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan Allah. Allah mengetahui dan melihat. Subhanallah. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dan Dia pun mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada. Seseorang yang berpura-pura bermuka manis, hatinya menyimpan kepahitan. Munafik bermuka dua, menyembunyikan segala sesuatu dalam hati. Allah mengetahuinya. Sembunyikanlah dari manusia, tapi tak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya Allah akan singkap kelak di hari kiamat. Kata Allah, yauma tubla as-sarair. Pada hari ketika disingkap semua yang dahulu disembunyikan, dirahasiakan. Wa ma tukhfi as-sudur, dan apa yang disembunyikan dalam dada. Wa annahu tabaraka wa taala, ketika Dia mengetahui Allah yang maha tinggi, yang maha berkah, ahata bi kulli syai'in ilman, meliputi ilmunya segala sesuatu. Wa ahsa kulli syai'in adadan, menghitung segala sesuatu. Kita tak tahu bahkan jumlah berapa bulu yang ada dalam diri kita, tak tahu. Tak tahu kita berapa jumlah bulu yang ada di tangan kita, berapa jumlah bulu yang di mata kita, tak tahu. Bagaimana mengetahui jumlah bilangan makhluk? Ya, jenis ikan yang mirip-mirip tak tahu berapa ratus jenis, berapa ribu jenis, tak tahu kita. Subhanallah. Tapi Allah mengetahuinya, menghitungnya. Allah tahu berapa jumlah daun-daun yang gugur. Allah tahu berapa jumlah makhluk yang meninggal, berapa jumlah makhluk yang hidup, yang terlahir, dan seterusnya. Subhanallah. Allah mengetahui segalanya. Faman 'alima bi tilaillahi 'alaihi, barang siapa yang tahu Allah melihatnya, wa ru'yatihi lahu, Allah memperhatikannya, wa ihatatihi bih, Allah meliputinya, fa inna dhalika yuthmiru lahu hifdzal lisan, maka ini akan melahirkan peribadatan, penghambaan kepada Allah berupa upayanya menjaga lidahnya. Ngomong dia tak sembarang. Kenapa? Dia tahu Allah mendengar. Yuthmiru lahu hifdzal lisan wal jawarih, melahirkan penghambaan kepada Allah berupa menjaga anggota tubuhnya. Tak sembarang dia mengambil milik orang lain, menyakiti orang dengan tangannya dan seterusnya. Wa khataratil qalbi. Ya. Maka akan melahirkan penghambaan, dia akan berusaha menjaga lintasan-lintasan yang terdapat dalam hatinya. An kulli ma la yurdillah, dari segala sesuatu yang tidak diridhai Allah. Wa ja'ala ta'alluqati hadhil a'dha' bima yuhibbuhu Allah yardha, dan dia akan berupaya menjadikan seluruh anggota tubuhnya ini dalam rangka mencari apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinganya tak digunakan kecuali mendengar kebaikan. Lidahnya tak digunakan kecuali menyampaikan kebaikan, berzikir kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, tangannya, kakinya, semuanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara, dalam surah Al-Alaq ayat 14, tidakkah dia mengetahui Allah melihatnya? Wa qala Ta'ala, dan Allah berfirman, wattaqullah, takutlah kepada Allah, innallaha sami'un 'alim, karena sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui apa yang kau lakukan, apa yang kau katakan. Al-Hujurat ayat 1. Wa qala Ta'ala, Allah juga berfirman, i'malu ma syi'tum, dalam surah Fussilat ayat 40, i'malu ma syi'tum, wahai hamba, kerjakan apa yang kau sukai, lakukan apa saja, i'malu ma syi'tum, kerjakan, lakukan. Kau mau mencuri, kau mau merampok, kau mau membunuh, kau mau memperkosa orang, mengkorupsi, menyuap dan seterusnya, kerjakan. Kau mau salat, kau berzikir, kau baca Quran, kau berinfak, bersedekah, kau pergi mengaji, belajar menimba ilmu, i'malu ma syi'tum, kerjakan saja apa sesuka hati kalian. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia mengetahui dengan apapun yang kalian kerjakan. Kerjakan saja, jika tak malu, kerjakan saja. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika kau tak punya rasa malu kepada Tuhanmu, lakukan apa saja. Fussilat ayat 40. Wa qala Ta'ala, Allah berfirman, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, ketahuilah wahai manusia, Allah mengetahui apa yang terdapat dalam diri-diri kalian. Diri kita ini jika ingin kebaikan, Allah mengetahui. Diri ini jika ingin kejelekan, Allah mengetahuinya. Diri ini ketika ingin berkhianat, Allah mengetahuinya. Maka takutlah kepada Allah yang mengetahui apa yang terdapat dalam diri kalian. Fahdharuhu, takutlah kepadanya. Al-Baqarah ayat 235. Fala raiba, tidaklah diragukan, anna hadzal ilma, ilmu tentang nama-nama Allah ini, dia mengetahui, mendengar, melihat, memantau, meliputi. Yurithu fil abdi khasyatallah, melahirkan dalam diri hamba sifat takut kepada Allah. Wa muraqabatah, dia selalu berusaha untuk merasa dipantau Allah. Wal iqbala ala ta'atihi, akan melahirkan ya dalam diri seseorang upayanya untuk senantiasa datang menghadap Allah, mengerjakan ketaatan kepada Allah. Wal bu'da an manahi, akan membuat seorang berupaya menjauhi larangan-larangan Allah. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, rawada rajulun imra'atan, ada seorang laki-laki yang sedang merayu seorang perempuan, mengajaknya berzina, mungkin kekasihnya atau perempuan yang ingin dia taklukkan. Bismillah. Fi falatin lailan, dia merayu perempuan itu di suatu tempat yang sunyi pada malam hari yang gelap gulita, tak ada kecuali bintang-bintang yang menyaksikan. Faqala laha, maka berkatalah laki-laki ini kepada sang wanita, ma yarana illa al-kawakib, tak ada yang melihat kita malam hari ini, mari kita berbuat maksiat, mari kita lampiaskan syahwat kita, nafsu kita. Tak ada yang melihat, kalaupun ada hanyalah bintang-bintang di langit. Hanya bintang-bintang menyaksikan apa yang kita lakukan. Faqalat, maka berkatalah sang wanita ini, fa aina mukawkibuha, moko kemanakan Tuhan yang memperjalankan bintang-bintang tersebut? Bintang-bintang kau katakan hanya bintang-bintang melihat kita, kau buang kemana Tuhan yang menciptakan bintang-bintang tersebut, yang mengedarkan, mengorbitkan bintang-bintang tersebut, mau kau kemanakan? Famana'aha hadzal ilma iqtirafa hadzal dzamb walwuqu' fi hadzal khathiah. Maka dengan ilmunya bahwasanya Allah melihat, menghalangi perempuan ini untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Karena dia tahu Tuhan yang menciptakan bintang-bintang melihatnya. Bukan hanya bintang melihat, tapi Tuhan yang menciptakan, mengorbitkan bintang-bintang. Jalanlah Umar bin Khattab di antara penduduk dan rakyatnya. Maka dia mendengar seruan seorang wanita tua kepada putrinya, wahai putriku, campurkan segera susu tersebut dengan air agar kita mendapatkan untung yang banyak. Maka berkatalah sang putri, wahai ibunda, bukankah Amir Mukminin Umar melarang kita melakukan perbuatan seperti ini, mencampur adukan susu dengan air? Berkata sang ibu, wahai putriku, Umar tidak melihat apa yang kita lakukan ini. Dan Umar mendengar, wahai bunda, walaupun Umar tidak melihat dan tidak mengetahui, bukankah Tuhan Umar melihat dan mengetahui? Allahu Akbar. Segera Umar bergegas ke rumahnya. Dia tawarkan kepada salah seorang anaknya menikahi perempuan yang jujur ini, yang takut kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Ini semua dampak daripada seorang mengetahui Allah, melihatnya, mendengarnya, memantaunya. Subhanallah. Wa idza 'alima al-'abdu bi anna Allah ghaniyyun karim. Contoh lainnya, ketika seorang hamba tahu Allah Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha dermawan, mulia, barrun rahim, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha penyayang, wasi'ul ihsan, Tuhan yang begitu luas kebaikannya, wa annahu tabaraka ta'ala ma'a ghinahu, dan Allah meskipun begitu kayanya, an ibadihi, tak butuh kepada makhluknya, fahuwa muhsinun ilaihim, tapi Allah tetap berbuat baik kepada mereka. Allah tak butuh kepada kita, tidak ada sedikit pun yang Allah harapkan daripada kita. Allah tak butuh kepada seluruh makhluknya. Andai kata kita semua kufur, tak ada artinya bagi Allah. Andai kata kita semua beriman, tak menambah kerajaan Allah. Allah tak butuh kita, kita yang butuh kepada Allah. Tapi meskipun demikian, dia terus menerus melimpahkan kasih sayangnya, kebaikannya kepada kita. Muhsinun ilaihim, rahimun bihim, senantiasa Allah berbuat baik kepada makhluknya, bahkan kepada orang-orang kafir yang menentang Allah. Di dunia ini pun Allah sebarkan rahmatnya. Orang kafir makan, minum, bersenang-senang, beranak pinak, menikmati dunia sebagaimana orang-orang beriman. Tak Allah beda-bedakan dalam pemberian dunia ini. Subhanallah. Dia berikan dunia ini kepada siapa yang dia suka dan kepada siapa yang tidak dia suka. Dia berikan jabatan kepada Namrud, kepada Fir'aun, dia berikan kekayaan kepada Qarun. Semuanya tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak dia berikan rahmatnya di akhirat kecuali kepada siapa-siapa yang dia suka. Sampai-sampai rahmatnya mencakup seluruh makhluk. Allahu Akbar. Rahmat yang luas. Orang kafir pun dapat rahmatnya. Dengan rahmat itulah mereka makan, minum, bersenang-senang. Subhanallah. Yuridu bihimul khaira, Allah ingin daripada makhluk kebaikan. Wa yakshifu anhumud dhur, Allah ingin senantiasa menyingkap daripada mereka mara bahaya. La lijalbi manfaatin ilaihim minal 'abdi, bukan karena Allah butuh kepada hamba mengambil manfaat daripada hamba. Wala lidaf'i madarratin, bukan pula tujuannya agar Allah menghilangkan daripada hamba mara bahaya, karena Allah tidak akan dapat dibahayakan. Yuridu, kata Allah, kata beliau, bal rahmatan minhu ihsanan, semua yang dia lakukan semuanya adalah dampak daripada rahmannya Allah, kebaikannya Allah. Fahuwa subhanahu lam yakhluq khalqahu liyatakatsara bihim min qilla. Allah tidak ciptakan makhluk untuk memperkuat keberadaan Allah. Allah butuh pendukung-pendukung sebagaimana di dunia ini. Makhluk begitu lemah hinanya sehingga butuh dukungan manusia, dukungan keluarganya, orang sekitarnya, dukungan masyarakat, dukungan suara. Lihatlah bagaimana makhluk yang membutuhkan suara. Semua dia lakukan, menyuap-menyuap. Dia beli suara. Tiap orang diberikan uang. Subhanallah. Agar dikenal, didukung, ditempelkan gambarnya di mana-mana. Di hutan-hutan pun ditempelkan. Digantungkan di tiang-tiang, digantungkan di pohon-pohon, di mana-mana menyemak. Kenapa? Butuh bantuan. Liyatakatsar bihim, agar dia menjadi banyak pengikutnya, banyak pendukungnya. Allah menciptakan kita bukan karena Allah butuh dukungan kita. Tak butuh Allah kepada dukungan kita sebagaimana makhluk. Wala liya'tazza bihim min dhillah, Allah tak butuh dengan kita yang diciptakan sebanyak-banyaknya agar Allah menjadi mulia. Allah butuh kemuliaan dari kehinaan? Tidak. Allah tidak butuh. Makhluk agar jadi mulia butuh dukungan, sokongan, suara dan seterusnya. Subhanallah. Tapi Allah tidak butuh. Wala liyarzuquhu wala liyanfa'u. Allah ciptakan kita bukan supaya kita memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala balas jasa berupa rezeki atau makanan, minuman. Tak butuh Allah. Allah tak butuh makan, tak butuh minum. Ya. Ma uridu minhum min rizqin, aku tak butuh mereka berikan kepadaku apapun upeti upah. Allah enggak butuh. Allah tak butuh dolar, tak butuh rupiah, tak butuh apapun juga. Subhanallah. Allah tak butuh rezeki dari kita. Ma kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh. Ya. Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, aku tak butuh mereka berikan aku makan. Subhanallah. Allah Maha Kaya. Tapi tetap yang kekayaannya dia sebarkan kebaikannya kepada kita. Dia tak butuh kepada kita tapi tetap berbuat baik kepada kita. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa la yadfa'u anhu kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengibadatiku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tak butuh mereka berikan kepadaku rezeki, aku tidak butuh mereka berikan kepadaku makan. Tatkala kita berkurban, itu kurban bukan untuk Allah tabaraka taala dagingnya. Untuk siapa dagingnya? Untuk kita. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Apa yang kita alirkan berupa darah, yang kita potong-potong berupa daging-daging, itu semua untuk kita. Yang sampai kepada Allah adalah kepatuhan kita, ketakwaan kita, dan itu pun akan dia kembalikan kepada kita ganjarannya. Allah tak butuh daging. Subhanallah, dia Maha Kaya. Innallaha huwar razzaq, karena dialah Tuhan yang Maha Pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, Tuhan pemilik kekuatan yang begitu dahsyatnya. Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa qulil hamdulillah, katakan Muhammad, segala puji itu milik Allah. Alladzi lam yattakhidz waladan, terpujilah Tuhan yang tak pernah butuh mengangkat anak. Dusta mereka mengatakan Allah memiliki anak. Allah tak butuh anak. Lam yattakhidz waladan, dia tak butuh anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulki, bahkan dia tidak punya sekutu dalam kerajaannya di langit dan di bumi ini. Walam yakun lahu waliyun, bahkan dia pun tak butuh kepada penolong-penolong. Minadzulli wa kabbirhu takbira, dia tak butuh penolong-penolong karena dia hina dan butuh kepada bantuan. Tidak, Allah Maha Kaya. Subhanallah. Wa kabbirhu takbira, Tuhan seperti ini yang layak dibesarkan, diagungkan. Kita bertakbir memuji kebesarannya, mengatakan Allahu Akbar. Tuhan yang tidak butuh anak, Tuhan yang tidak butuh sekutu, tak punya sekutu dalam kerajaan langit dan bumi. Subhanallah. Kalau ada sekutu bagi Allah, hancur alam semesta ini. Law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Sekiranya langit dan bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, hancur binasa langit ini. Pecah kongsi. Lihatlah manusia yang bersekutu, berserikat dalam perusahaan-perusahaan mereka. Apa yang terjadi? Banyak di antara mereka apa? Pecah kongsi, kita bilang. Subhanallah. Ini mau menguasai, ini mau menguasai. Ini merasa tak punya peran. Ini merasa mendominasi, ini merasa didominasi. Itu pada makhluk. Subhanallah. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla, pemilik alam semesta? Ini yang layak dibesarkan, bukan makhluk yang tak layak dibesarkan. Ya. Apapun nama makhluk tersebut, tak layak dibesarkan, diagungkan. Tidak nabi, tidak wali, tidak malaikat, Allah yang layak dibesarkan. Wa kabbirhu takbira. Ini yang layak dibesarkan. Wa qala ta'ala fi ma rawahu anhu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu naf'i. Kalian tidak akan pernah dapat memberikan kepadaku manfaat apapun juga. Fatanfa'uni. Yang kalian dapat memberikan kepadaku manfaat tersebut. Walan tablughu dhurri fatadhurruni. Kalian pun tidak akan pernah mampu mendatangkan kepadaku kemudaratan apapun. Rawahu Muslim. Fa idza 'alima al-'abdu dzalik. Ketika hamba tahu hal itu, athmara fi quwwat ar-raja. Binilah Tuhan yang maha kaya, yang maha kuat, maha baik, akan melahirkan quwwat ar-raja. Begitu besarnya harapnya kepada Tuhan yang seperti ini. Quwwat ar-raja'i billah. Begitu kuat dan dahsyat ketergantungannya kepada Allah. Semakin kuat ketergantungannya kepada Allah, semakin lemah ketergantungannya kepada makhluknya. Tak butuh makhluk. Aku butuh Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Wa tama'ahu fima indah. Dan semakin kuat harapannya dengan apa yang ada di tangan Allah. Bukan apa yang ada di tangan makhluk. Jadilah dia orang-orang merdeka, tak pernah mau diintervensi oleh manusia. Berapa banyak orang-orang yang memiliki jabatan kekuasaan, tapi mereka budak-budak yang dibeli oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, kekayaan. Enggak ada gunanya seperti ini. Tidak bebas, tidak merdeka. Subhanallah. Dia budak bagi tuan-tuannya. Semua apa yang dia keluarkan, apa yang dilakukan semuanya berdasarkan perintah tuannya. Dibayar, disuap. Subhanallah. Dia naik dengan bantuan orang-orang seperti ini. Ketika dia naik berkuasa, dia senantiasa mencari keridhaan orang-orang yang menaikkannya. Makhluk hina. Untuk apa kita bergantung dengannya? Tapi Allah tidak. Tuhan yang maha kuat. Subhanallah. Maka hal ini melahirkan begitu kuatnya harapnya kepada Allah dan apa yang ada pada Allah. Wa inzala jami'i hawaijibih. Akhirnya dia akan yakni mintakan segala macam hajatnya hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Wa izhara iftiqari ilaihi wa ihtiyaji lah. Dia hanya tampakkan kebutuhannya, harapnya, ketergantungannya kepada Allah. Tidak bicara kepada manusia. Banyak orang yang bergantung kepada manusia, menyusahkan manusia lainnya. Banyak yang meminta-minta kepada manusia, menyusahkan manusia. Banyak. Subhanallah. Ini adalah orang-orang yang tidak kuat ilmunya dengan Allah. Semakin kuat ilmu seorang kepada Allah, semakin tak butuh kepada makhluk. Dia hanya butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Tak berharap kepada makhluk, hanya berharap kepada Allah Azza wa Jal. Ya ayuhan nasu antumul fuqara. Allah berfirman, wahai manusia, kalian itu semuanya fakir, butuh kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua butuh kepada Allah. Untuk bernafas pun kita butuh kepada Allah. Untuk dapat minum kita butuh kepada Allah. Untuk dapat makan, untuk dapat mengeluarkan kotoran kita butuh kepada Allah. Subhanallah. antumul fuqara ilallah. Untuk dapat mendengar kita butuh kepada Allah, dapat berbicara kita butuh kepada Allah. Semua kalian begitu fakirnya, begitu berharapnya, butuhnya kepada Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Tapi Allah, Dia Tuhan Maha Kaya, sempurna, terpuji, tak butuh kepada kalian. Subhanallah. Surat Fatir ayat 15. Warraja'u yuthmiru anwa'al ubudiyyah. Dan harap yang besar kepada Allah ini pun melahirkan berbagai macam bentuk penghambaan kepada Allah. Al-zahir wal batinah. Ubudiyyah, penghambaan yang zahir maupun yang batin. Bihasabi ma'rifatil abdi wa ilmi. Sesuai dengan tingkat ilmu hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu paragraf lagi. Wa idza 'alima al-'abdu bi'adlillah, ketika seorang hamba tahu Allah itu Maha Adil. Wa intiqamihi wa ghadabihi wa saqatihi. Dia tahu Allah itu berhak memberikan hukuman, meluluhlantahkan makhluk dengan kemurkaannya, kemarahannya, wa 'uqubatihi dengan hukumannya. Fa inna hadza yuthmiru lahu al-khasyah wal khauf. Maka ini melahirkan dalam dirinya ketakutan kepada Allah. Dia takut hukuman Allah, ancaman Allah, petaka dari Allah. Yuthmiru lahul khasyah wal khawfa wal hadhara wal bu'da an masaqatir rabb. Akan melahirkan sifat takut kepada Allah. Subhanallah. Akan berupaya dia menjauhi segala macam yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman, wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqab. Allah itu begitu dahsyat hukumannya. Ketika Allah tumpahkan hukumannya kepada kaum Nabi Nuh, tak ada yang dapat menghalangi. Allah tenggelamkan semua isi bumi ini. Subhanallah. Ketika Allah murka kepada kaum Lut, Allah angkat negeri Lut, Allah balikkan, Allah tenggelamkan ke dalam dasar bumi ini. Subhanallah. Wa qala ta'ala dalam berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Takutlah kalian kepada Allah dan ketahuilah kalian semua akan dikembalikan, dikumpulkan kepadanya jua. Mau ke mana kita berlari? Kita semua akan kembali kepada Allah. Dikumpulkan di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Wa qala ta'ala Allah berfirman, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Sekiranya akan tergelincir, berdosa, bersalah setelah datang kepada kalian ilmu, petunjuk, penjelas, fa'lamu, ketahuilah, segeralah akan bertobat. Jika tidak, ya, ketahuilah, annallah azizun, Allah itu maha perkasa, mampu menghukum kalian, hakim, maha bijaksana, tak segan-segan untuk memberikan balasan kepada kalian. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Bersisa 4 paragraf untuk menghabiskan bab ini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.